Tayyib, ada yang bertanya, apa hukumnya berdoa dengan mengangkat tangan setelah salat fardu? Karena banyak orang di masjid-masjid dan musala-musala berdoa dengan mengangkat tangan setelah salat fardu. Perlu dipahami barakallahu fikum, yang sunnah yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW setelah salat lima waktu yang diamalkan adalah berzikir. Berzikir. Sehingga dikatakan al-adhkar duburu salawat. Zikir-zikir setelah selesai sholat. Pada zikir-zikir tadi yang dicontohkan sama Rasul, padanya ada pujian-pujian sanjungan kepada Allah. Padanya juga ada lafad-lafad doa. Sehingga yang sunnah berzikir sesuai dengan contoh zikirnya Rasulullah SAW. Tidak lebih daripada itu. Paham ya? Berzikir. Adapun berdoa setiap selesai sholat yang fardu, tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Tapi kalau terkadang orang melakukannya, tidak ada masalah. Tidak ada niatan afdholiyahnya. Tidak ada keyakinan afdholiyahnya. Ini semata-mata kepingin doa, tidak ada masalah. Sehingga jangan khusus ba'da sholat. Doa itu ada waktu-waktu yang lain. Di waktu-waktu mustajab doa, dan di tempat-tempat makbulnya doa setelah azan sampai iqamat, ketika sujud sebelum salam, ketika musafir, ketika hujan, ketika kondisinya sangat genting, sangat kritis. Banyak waktu. Tempat-tempat yang makbul doa di tanah suci sana, Ivan. Di tanah suci sana. Sehingga ada tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Afonso mau tanya, apakah boleh dengan alasan dunia seseorang menghajar orang lain? Jawabannya, kalau urusannya pribadi atau duniawi, hanya dikasih izin 3 hari. 3 hari. Lebih dari 3 hari berdosa. Dosa dua-duanya. Yang terbaik yang memulai dengan salam. Itu makna hadisnya Rasulullah SAW. La yahillu li muslimin ayyahjura fawqa thalathin yaltaqiyani fayurdu hadha wa yurdu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, memboikot saudara yang lainnya lebih dari 3 hari. Saling berjumpa, melengos. Karena melengos sini yang paling baik yang memulai dengan salam. Ini kata para ulama, kalau urusannya duniawi atau pribadi. Paham itu? Nah, dan harus diselesaikan ya, Evan. Kalau tidak, dosa terus panjang hayatnya. Kalau tidak memulai dengan salam. Ya, the class, dunia, bisnis, ribut. Rebutan lahan batik, walau sarung atau apa gitu. Ribut, geger. Akhirnya, renggang hubungannya. Saling hajar. Lebih dari 3 hari. Belum akur, dosa sepanjang matinya. Nah, sepanjang hayatnya rugi ya ikhwan. Ayo tuh segera selesaikan duniawi perkara yang sangat remeh. Barakallahu fikum. Apakah ada salat taubat dalam Islam? Hadis yang menjelaskan secara khusus dengan nama salat taubat dhaif riwayatnya. Nah, sahih ya ikhwan. Namun ada sholat yang pahalanya menghapuskan dosa, yaitu sholat 2 rakaat ba'dal wudu. Sholat 2 rakaat ba'dal wudu. Nah, wudu yang sempurna, enggak bicara macam-macam, sholat 2 rakaat selesai. Itu akan diampuni dosa-dosa dia walaupun seperti buih di lautan. Barakallahu fikum. Paham ya? Namanya sholat ba'dal wudu. Bukan sholat taubat. Tapi pahalanya, keutamanya menghapuskan dosa-dosa yang ada. Paham misalnya ya? Jadi amalan khusus namanya sholat taubat. Dhaif riwayatnya. Tidak ada ya kawan. Kalau ingin taubat, langsung taubat kepada Allah Azza wa Jal. Atau dengan cara mengerjakan sholat rakaat ba'dal wudhu. Barakallahu fikum. minta penjelasan tentang akad jual beli istisna, mana yang lebih rajih, pendapat yang membolehkan ataukah pendapat yang melarang? Barakallahu. Istisna itu ialah seseorang konsumen datang kepada pembeli minta dibuatkan sebuah barang, entah dibuatkan sebuah rumah, dibuatkan sebuah lemari, dibuatkan sebuah apa begitu. Istisna. Ada kesepakatan antara mereka berdua terkait dengan masalah harga. Harus jelas harganya. Kemudian sifat-sifat barangnya, modelnya kayak apa, spesifikasinya ya kan. Tayib. Kemudian waktu penyerahannya. Dan disepakati DP-nya. Barakallahu fikum. Itu ada uang DP-nya ya kan. Ada uang muka, tanda jadi untuk pembuatan barang tadi. Ada khilaf di kalangan para fuqaha dalam bab ini. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Sebab barangnya belum jadi. Barangnya belum jadi. Sebagian ulama kita mengatakan boleh. Sebab padanya tidak ada larangan-larangan syar'i. Tidak ada hal-hal yang melanggar syariat padanya. Kembali pada keumuman ayat wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Semuanya jelas, barangnya jelas, sifatnya jelas, modelnya jelas. Harganya jelas, semuanya jelas, DP juga jelas. Tidak ada yang tipuan, tidak ada pemalsuan, tidak ada yang gharar, tidak ada yang majhul, tidak ada. Ini pendapat yang lebih rajih, barakallahu fikum. Ini yang dirajihkan oleh banyak ulama sekarang ini, barakallahu fikum. Namanya akad istisna. Resikonya adalah ketika sang penjual telah mengadakan barang tadi tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Nah, sesuai, maka sang pembeli boleh untuk membatalkan. Fasakh, minta fulusnya, batal. Paham misalnya ya? Paham ya, Pak? Itu resikonya. Barakallahu fikum. Disebut dengan istisna. Apa hukum uang elektronik? Apakah termasuk riba ketika kita top up uang elektronik di Indomaret atau Alfamaret, kemudian dikenai uang administrasi? Ini kondisinya sama kayak pulsa. Kamu beli pulsa 10 ribu, bayar berapa? 11, 11,5. Antum beli 100 ribu, bayar berapa? 97. Ini Telkomsel, lebih sedikit. 97, 98. Iya. Ini kalau bisa sama ya. Terkait dengan masalah pulsa, ulama sekarang mengatakan tidak ada masalah. Diperbolehkan. Maka juga terkait dengan masalah top up. Top up, di top up. Labas. Barakallahu fikum, dimasukkan dalam uang jasa di situ. Nama ya kan. Sehingga sifatnya bukan utang piutang, tapi sifatnya kayak jual beli dengan sebuah keuntungan, barakallahu fikum. Apalagi sekarang semuanya serba e-money bagi yang lewat tol. Ya, ya wis, harus menyiapkan e-tolnya, e-money-nya ya kan. Masya Allah, tabarakallah. Apa hukumnya GoFood? Nah, ada Gojek, ini GoFood. GoFood, GoMart, GoShop, Shopping, GoDis, GoMedis. Al-Muhim, ini sekarang kemudahan-kemudahan dalam berbelanja, GoFood. Gambarannya adalah kita pesan driver Gojek untuk dibelikan makanan. Nanti driver Gojek akan menalangi dulu pakai uangnya dia. Kemudian setelah makanan datang, kita bayar untuk harga makanannya ditambah dengan biaya untuk Gojeknya. Jadi driver Gojek mengutangi pembeli, kemudian pembeli membayar hutang ditambah dengan biaya Gojeknya. Untuk yang GoFood dan sebagainya ya kawan, ini status dia itu lebih nampak, lebih dekat dan lebih wadih sebagai seorang maklar. Dia jual jasa. Dia jual jasa. Jadi anda menyuruh dia sebagai maklarnya kamu. Ah, beli. Beres. Anda tahu bakal harganya sekian plus ongkirnya. Anda tahu. Tidak ada masalah. Atau anda niatkan dia sebagai wakilnya. Anda. Atau sebagai ya, yang tertunjuk sebagai pembeli yang ada. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Tidak ada masalah insyaAllah ya. Ima diniatkan simsar atau simsar tupaklar, imam diniatkan sebagai wakil atau sebagai orang yang antum suruh. Suruhannya antum barakallahu fikum. Labas. Wallahu taala alam bisawab. Pun. Face. Hah? Sudah ini. Sudah kan? Sudah ya, Bang. Tidak ada lagi yang lain. Yakin? Ada lagi yang lain? Yakin? Yakin apa ini? Yakin? Masya Allah. Ya sudah, tidak ada lagi yang lainnya. Apa juga? Kalau tidak ada lagi yang lainnya, cukup. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kedepan semakin bijak, semakin arif di masa-masa fitnah. Jangan jadi asmuni, asal muni di masa fitnah. Jangan jadi asbun, asal bunyi di masa fitnah. Jangan jadi pengobar api fitnah. Jangan jadi pemicu fitnah. Jadilah peredam fitnah. Jadi orang-orang yang arif, yang bijak di masa-masa fitnah. Semuanya ada aturan mainnya. Barakallahu fikum. Sementara ini yang saya diutarakan, semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.